kau cuma mau singgah. Jangan di sini, saya bukan tempat kau curhat. Terus kau mau pergi, kau bikin saya susah ya. Tapi kau hanya pura-pura gak senang. Lalu kau kasih tinggal saya. Selama masa kau begitu susah masa. Terus kenapa sayang, kau bikin saya hancur lalu pergi deng dia. Kau su berjanji takkan pernah pisah, masa karena perkara biasa kau kas tinggal saya. Si jujur saya tra sanggup. Biar sepi dari kau, kau hargai saya. Walau hanya sedikit saja tak bisa. Do macam kau pergi dari saya. Torang dua bangun cinta bukan baru saja. Kau masih ingatkah setengah mati jaga cinta. Kenapa kau tiba-tiba ingin torang dua berpisah. Sama si still studio selalu open. Kau terampil cari celah tiap momen. Dan kau ambil hati ini lalu kau say. Cinta ni sufre. I'm thinking about you baby. Living without you baby. Karena kau suka sepatah love sama jauh. Selama masa kau begitu susah masa. Berbeda, tak seperti pertama tong jumpa. Dulu kau selalu ceria, di saat kau belum kenal dia. Mana promise, mana love ya, sekira ini hanya sadeng kau. Oh baby, I just wanna let you go. Ternyata kau ada hati lain. Ah, setara papa, kau bikin saya terluka. Setara papa, biar sayang menderita. Setara papa, kau pergi sudah. Sio tara papa, kalau mau gandeng dia. Su cukup saya terluka karena kau. Tutup hati ini untuk kau. Oh, menyerah dengan kau. Selesai dari sini saya terakan ganggu kau. Tong luas selamat.